Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita yang kita kaji dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap harinya melalui siaran Radio Republik Indonesia Medan yang kita cintai ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuh, thumma fussilat min ladunhu hakimin khabir. Yang artinya, alif lam mim, hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha tahu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam awal surat kita banyak menjumpai potongan-potongan huruf atau yang disebut dengan al-huruf muqatta'ah fi awali surah, yang artinya di sini adalah huruf-huruf yang terpotong tidak ada maknanya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memahaminya. Dalam artian, walaupun kita menjumpai para ahli tafsir mendefinisikan makna-makna huruf yang terpotong ini, akan tetapi lebih diunggulkan ahli tafsir menyatakan hanya Allah lah yang mengetahui maknanya, agar janganlah orang terjebak dengan makna-makna potongan ayat ini. Karena kita yakinin, kita ambil contoh, kita jumpain dalam surah Al-Baqarah, Yasin, kemudian yang lainnya, orang lebih mengunggulkan awal surat ini saja. Karena apa? Ada hikmah-hikmah yang tersirat yang kita tidak bisa mengetahui, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang mendalami Al-Quran pengetahuan lebih. Kita sendiri janganlah sampai kita terperosok kepada fokus untuk memahami Al-Quran pada awal-awal ayat saja, sehingga banyak kerancuan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Banyak mentafsirkan, contoh kita ambil alif lamin. Alif itu Allah, lam la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hal ini jangan sampai kita terperosok, supaya jangan kita mengambil takwil kalau kita tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita angkat ini membicarakan begitu kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerintahkan hambanya ya, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dua lagi nih. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala ini ya, terpancar pada Al-Quran yang termuat di dalamnya adalah hukum-hukum. Hukum ini memberikan kebaikan bagi kita semua, sehingga apa? Tidak ada orang yang melakukan ibadah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya terasa sesak dadanya. Bila mana hukum tersebut kita lakukan dengan penuh keikhlasan, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah memberikan motivasi kepada kita untuk lebih meyakini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya didampingin Ustadz Zainal dengan Ustadz Perdana untuk memberikan masukan. Kami silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Sapiar. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh menarik apa yang disebutkan Allah di dalam surat Hud ayat 1 ini, bahwa Al-Quran itu uhkimat. Uhkimat itu kalau bahasa Arabnya dari hakama yahkumu hakim, uhkimat sangat bijaksana ayat-ayatnya. Maka disebut dengan Al-Quranul Hakim, Al-Quran yang sangat bijaksana. Jadi bukan hukum itu sendiri berasal dari kata-kata hakama yahkumu hakim. Jadi hukum itu ada unsur kebijaksanaan. Hukum memang boleh jelas, halal, haram, makruh, sunat, dan mubah. Tetapi ada unsur kebijaksanaan di dalam hukum itu. Tidak saja harus tegas, tapi juga ada unsur bijaksana. Karena hukum dari kata-kata hukum ada kata-kata hikmah. Hukum sangat identik dengan hikmah, sangat identik dengan kebijaksanaan. Dan Al-Quran itu selain tegas hukumnya, juga sangat amat bijaksana. Summa fusilat min ladun hakimin khabir. Setelah Al-Quran itu sangat hikmah dan sangat bijaksana, hukumnya jelas, disumberkan, bersumber dari Allah yang maha bijaksana dan maha khabir, maha tahu. Jadi di sini sangat jelas bagaimana kasih sayangnya Allah kepada umat Islam, sehingga ketika dia menetapkan satu hukum, umat Islam atau penetap hukum, para mufti, akan mentransfer hukum itu, menginterpretasikan hukum itu, menafsirkan hukum itu, menterjemahkan hukum itu dalam bingkai bijaksana. Tidak saja harus tegas, tetapi juga harus bijaksana. Karena apa? Karena Allah sumber hukum itu maha bijaksana. Sangat sedih kita melihat ada orang asal sebut saja ini haram, sholat begini tidak sah. Nah, dia tidak melihat bagaimana orang ada mazhab lain yang masih memiliki sudut pandang berbeda. Sehingga yang paling mudah kita temukan di masyarakat, kalau tidak isbal, tidak sah sholatnya. Kalau dia menjadi makmum, dia menjadi imam, maka tidak sah makmumnya. Ini kan suatu pendapat yang sangat berlebih-lebihan. Karena apa? Karena ada pendapat lain yang mengatakan isbal itu tidak menjadi suatu urgen syarat sah sholat seseorang. Dan kita juga menemukan ada orang berpendapat kalau sholat sejadahnya separuh di kepala sementara kakinya tidak ada sejadahnya, maka sholat sujudnya tidak memenuhi syarat. Ini kan suatu pendapat yang sangat berlebih-lebihan. Karena ada pendapat yang lain, ini bukanlah merupakan suatu urgensi dalam permasalahan sholat. Kita menemukan banyak sekali orang mempersusah seseorang sholat, akhirnya kalau banyak hukum begini udahlah, tidak usah sholat. Itu kan menjadi suatu pendapat yang menyesatkan kalau sudah sampai menarik kesimpulan demikian. Sementara Allah mengatakan hukum itu harus bijaksana, diucapkan secara bijaksana karena bersumber dari Tuhan yang maha bijaksana. Masya Allah, subhanallah. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Kalau kita memperhatikan secara lebih teliti lagi bahwa ayat pertama dari surat Hud ini untuk mengajarkan kepada kita semua untuk tampil menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam kehidupan. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat, ya, ini ayat Al-Quran disusun secara rapi, kemudian fussilat ayatuhu, ya, kemudian diperinci lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab untuk petunjuk kehidupan bagi manusia. Ketika ada pandangan-pandangan orang yang menganggap Al-Quran memiliki kekurangan atau hanya melihat Al-Quran dari satu sisi saja, Allah sudah menjelaskan fussilat ayatuhu, Al-Quran itu merupakan ayat yang terperinci, diturunkan oleh Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Manusia terkadang melihat dari satu sisi pandang saja, tidak melihat sisi yang lain. Allah yang maha latifun khabir, maha halus, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh mata. Oleh karena itu kitab Al-Quran ini mampu menampung dan mengandung segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ketika Allah mengajarkan tentang bagaimana kita melihat dari berbagai sisi, ini untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada kita semua, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ustaz Jainal. Jadi berhentilah untuk saling menyalahkan di dalam kehidupan ini. Toh juga yang kita pegang itu adalah kitab yang satu, kitab Al-Quran. Ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita berbagai sisi pandang, mengajarkan kepada kita kebijaksanaan, mengajarkan kepada kita hal yang paling penting di dalam hubungan kemasyarakatan itu adalah bahwa ada cinta kasih yang lebih didahulukan daripada sekedar mengutamakan teori-teori atau pandangan-pandangan yang mungkin sifatnya hanya bersifat parsial sekali. Hidafiyah pulung ayah. Jadi mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita. Mari kita pahami bahwa Al-Quran ini ya ada 6666 ayat. Coba jangan pahami Al-Quran itu dari satu ayat saja, karena kita sudah menafikan keberadaan 6665 ayat yang lain. Mari coba kita bersama-sama memahami ayat Al-Quran ini secara kompleks, secara menyeluruh, tidak parsial. Karena dengan itu kita akan mampu memahami bahwa hidup ini indah, keinginan Allah terhadap kehidupan manusia itu indah, dan Allah hanya menginginkan kebaikan bagi kehidupan kita semua. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita cermati dari ayat yang kita angkat ini, yaitu awal dari surah Hud, bahwasannya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita secara rapi, terperinci, tidak ada keraguan di dalamnya, ini memberikan kepada kita sugesti agar kita selalu termotivasi, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, berarti tidak ada lagi ketika kita menyentuh atau memegang Al-Quran dan mendalaminya, hilangkanlah keraguan-keraguan terhadap Al-Quran. Karena apa? Banyak sekarang penyalahgunaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan dalilnya dan sebagainya. Maka di sininya kita rujukinlah sesuai dengan pemahaman atau yang dikehendaki dari ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang salah memahami ayat karena tidak ada kandungan. Karena di sini Allah telah jelas menyatakan ayat Al-Qur'an disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung atau mengajak kepada kita jangan ragu-ragu lagi, karena Al-Quran Allah turunkan dari Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui bagi hamba-hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar janganlah dijadikan pertentangan bila ada kita salah memahami pemahaman dari Al-Quran. Yang lebih gawat lagi adalah umat Islam pada saat sekarang ini menganggap Al-Quran itu hal-hal yang biasa. Dalam artian, ini Al-Quran yang ada yang kita miliki itu udah jelas keabsahannya dan mukjizat yang Allah jaga dari diturunkan dari Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat nantinya. Dan yang kita perlu revisi di sini adalah bahwasannya Al-Quran disusun yang kita lihat ini jangan kita pertentangkan apakah ini memang di lauhil mahfudznya udah tersusun atau tidak. Jangan kita kaji-kaji. Di sini sudah jelas, berarti bukan itu tindakan Nabi sendiri pingin membuat Al-Quran yang diawali dengan surah Al-Fatihah diakhiri sampai An-Nas. Jadi jangan ada keraguan-raguannya. Bahwasannya itulah yang dikehendakin Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya yang disusun. Sehingga apa? Kita jangan salah memahami Al-Quran. Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan dalam kajian kita ini, yaitu apa? Al-Quran itu disusun secara rapi adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kita bangkitkan keimanan lebih tinggi kepada Al-Quran supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Safiar didampingin Abangda Dr. Zainal Arifin, Abangda calon doktor, Ustaz Perdana. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.